baru membawa motor. Kehadiranku menjadi tanda-tanda bahwa suasana yang busuk, suasana yang busuk. Orang selalu menganggapku sebagai bahkan akhir dari diskusi. Akhir dari diskusi. Tidak ada yang mau berpihak padaku.